Ya, lanjut lagi. Bantahan terkait syubhat bahwa negara Islam itu cukup ada kumandangkan azan. Nah, ini telah kemarin kita bacakan sebagian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh. Oh iya, lupa saya. Atau habis isa aja ya? Bisa enggak? Oh iya iya, lupa saya qadarullah. Syukur afwan afwan. Iya iya. Jadwal Ustaz Rifki ya? Aduh, lupa saya. Enggak ngingetin sih. Biasa isa ya? Ya, afwan afwan, lupa saya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyatakan ad-daru idza dhahara fiha al-adhanu wa sumi'a waqtun min awqatis salawati fa innaha daru islamin. Sebagian ulama menyatakan sebuah negeri apabila nampak di situ azan, didengar di situ azan dari waktu-waktu salat, maka dia adalah negeri Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza arada ayaghzuwa qauman sabbahahum. Karena Nabi apabila hendak menyerang suatu kaum, maka Nabi menunggu sampai waktu subuh. Sebagaimana riwayat Bukhari Muslim di footnote itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura. Fa in sami'a adanan kafa anhum wa in lam yasma' adanan aghara alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersama kami hendak menyerang suatu kaum, maka beliau enggak langsung menyerang, namun menunggu hingga waktu subuh dan menunggu. Apabila beliau mendengar azan, menahan, menyerang mereka. Kalau enggak dengar azan, maka beliau menyerang mereka. Ya. Taim. Wa qala liman ma'ahu intadhiru. Dan Nabi bersabda kepada para sahabat yang bersama beliau, ketika hendak mengintai musuh, tunggu. Fa in sami'a adanan kaffa wa illam yasma' adanan qatala. Apabila Nabi mendengar azan, maka beliau menahan diri, tidak menyerang. Kalau enggak dengar azan, maka beliau memerangi, menyerang musuh tadi. Ya. Nah, kata Syekh, acuannya cukup didengar azan, maka itu negeri muslim. Wahada fihi nadharun. Ini pendapat yang lemah, mesti ditinjau lagi. Makna ya, kenapa demikian? Kata Syekh, li'anna al-haditsa 'ala aslihi. Karena hadis ini ya berbicara mengenai kondisi asalnya. Wa huwa anna al-araba hina ma yu'linuna al-adana wa ma'na dhalika annahum yuqirruna wa yashhaduna shahadatal haqqi. Dahulu orang Arab tatkala mereka mengumandangkan adzan, maknanya mereka menetapkan kalimat syahadat yang hak, bersaksi dengan syahadat yang hak, la ilaha illallah. Maka enggak ada lagi minta kepada selain Allah. Orang Arab, baik orang Arab pinter maupun bodoh, orang Arab kota maupun badui. Ya. Orang Badui itu kalau datang ke masjid Nabi, mereka memang enggak wajib sholat Jumat. Maka ketika Nabi lagi khutbah, dipotong khutbahnya sama orang Arab Badui ini. Dia enggak belajar. Enggak banyak belajar seperti para sahabat yang lain. Ya, kadang-kadangnya dia dapat pelajaran tauhid, habis itu dia ngilang, pergi lagi. Ya, dia minta doa pada Nabi, wahai Nabi, ini kemarau berkepanjangan, doakanlah kami supaya hujan turun. Dia tahu dia tawasul yang benar. Tawasul kepada orang saleh yang masih hidup. Dia enggak datang ke kuburan-kuburan keramat. Dulu seperti itu. Enggak ada di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in, kuburiyun enggak ada. Enggak ada kuburiyun. Ya, enggak ada yang namanya penyimpangan akidah dalam uluhiyah. Penyimpangan akidah di masa sahabat sudah terjadi dalam bab takdir, dalam bab irja, ya, dalam bab iman, ya. Tapi masalah uluhiyah enggak ada. Sampai di abad keempat diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ketika kalangan Fatimiyun, orang-orang Syiah yang mengklaim sebagai keturunan Fatimah, maka mereka beribadah kepada kuburan-kuburan Ahlul Bait. Nah, itu abad keempat. Sebelumnya enggak ada. Ya. Li'annahum ya'lamuna ma'na dzalik, karena mereka mengetahui maknanya. Wa hum yu'adduna huquqat tauhid allati ishtamala 'alaiha al-adhanu. Mereka menunaikan hak-hak tauhid yang terkandung di situ makna adzan. Fa idza syahidu alla ilaha illallah wa rafa'ul adzana bis salat, makna dzalik annahum insalahu minasyirki wa tabarra'u minhu. Ya. Maka tatkala mereka mengucapkan syahadat la ilallah, ya. Kemudian mereka mengumandangkan adzan untuk salat, hayya 'alas salah ya fala, asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya mereka telah melepaskan diri dari syirik, berlepas diri dari syirik, hatta Arab Badui. Ya. Wa aqamu sholata, mereka kemudian menegakkan sholat. Enggak ada sedikit pun dari kalangan ya, orang Arab terdahulu yang mereka telah bersyahadat la ilaha illallah kemudian menjadi kuburiyun, beribadah kepada kuburan orang-orang soleh, itu enggak ada. Wa qad qala azza wajalla, Allah azza wajalla berfirman, fa intabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka telah bertobat dari kesyirikan, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Fa in tabu, jika mereka bertobat musyrikin, minasyirki, dari kesyirikan, wa aqamus sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Mereka menunaikan sholat, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam seagama. Lidzalika li'annal araba kanu ya'lamuna makna tauhidi. Karena orang Arab dahulu mengetahui makna tauhid. Jadi kalau mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah, enggak ada yang jadi kuburiyun. Kalau sekarang saat ini mengumandangkan azan, besoknya jadi kuburiyun. Maka enggak bisa. Jadi acuan ada azan, maka negerinya negeri Islam. Ya, bahkan saat ini di Eropa mengumandangkan azan itu bebas. Di Jepang sudah ada satu kota mengumandangkan azan bebas. Ya. Di Eropa, bahkan di jembatan Cambridge dikumandangkan azan, seantero London dengar apa jadi itu, ya. Pangeran Charles jadi ulil amri ya, karena negara Islam, karena ada azan. Ya. Iya, enggak ada. Di Jerman sebagian kota mengizinkan azan berkumandang. Barakallahu fikum. Maka enggak bisa jadi acuan saat ini. Ada azan maka negara Islam. Tidak demikian. Ya. Fa idza dakhalu fil Islam wa syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalla dzalika ala annahum ya'lamuna bimuqtada dzalik. Kalau mereka sudah masuk Islam dahulu orang-orang Arab, ya, mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ini menunjukkan bahwasanya mereka, ya, maka mereka ya'malun. Maka mereka mengamalkan konsekuensi dari kalimat syahadat, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Amma fi hadhil azmina almutaakhirati, adapun di zaman yang belakangan ini, fa inna katsirina minal muslimina yaqulun, maka banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wala ya'lamuna ma'naha, namun enggak tahu maknanya. Wala ya'maluna bimuqtadaha, bahkan tidak mengamalkan kandungannya, konsekuensinya. Bal tajidu syirka fasyian fihim, bahkan Anda dapati kesyirikan tersebar di tengah-tengah mereka. Ya, dalam keadaan mereka mengumandangkan azan. Ya, bahkan malamnya tahlilan nih, malam Jumat tahlilan dia, besok pagi jadi kuburiyun. Ini tahlilan nih, habis itu istighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan, kata Syekh Shalih Al-Syekh, inna hadzal qaida aw hadza ta'rifa, bahwasanya ketentuan ini atau definisi ini, kalau ada azan maka dia negara Islam, wa huwa anna darul Islam hiya darul lati yadhharu fiha al-adhan, yaitu ya ketentuan bahwasanya negara Islam ialah negara yang nampak azan di situ, bisolawati, yaitu azan-azan untuk salat, fi hadil azminati almutaakhirah la yasihu ayakuna qaidan. Ya, terutama di zaman yang belakangan ini enggak sah untuk jadi ketentuan bahwa negara Islam itu kalau ada azan. Ya. Taibarakallahu fikum. Apalagi sebuah negerinya kalau pemimpin-pemimpinnya menyatakan ini bukan negara Islam. Ya. Bahkan sampai ngancam, siapa yang bilang negara Islam mau ditangkap. Terus kita mau ngotot ini negara Islam gimana? Pemimpin-pemimpinnya kayak di negeri kita. Ya, barakallahu fikum. Wa dalilu ala hadzal aslihi, wa dalilu ala hadza, ya. Asluhu wa huwa al-Arab, yaitu dalil akan hal ini adalah hukum asalnya. Yaitu orang-orang Arab kanu yansadikhuna minasyirki. Orang Arab dahulu ketika mereka mengucap syahadat la ilallah, maka mereka sudah melepaskan diri mereka dari kesyirikan. Wa yatabarrauna minhu wa min ahlihi, mereka berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa yaqbaluna ala tauhid, mereka menerima tauhid ini. Wa ya'maluna bimuqtada syahadatain, mereka mengamalkan dua kalimat syahadat. Bi khilafi ahli hadhil azmani almutaakhirati, berbeda dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Ya. Wal adharu huwa al awwal fi tasmiyatid dar wa la yalzam min rukunid darin, ya, min kaunid darin ma, ya, ma dara syirkun au dara islamun. Ya, maka yang nampak di sini adalah yang awal, yaitu dalam penamaan sebuah negeri tadi, Wala yalzam min kauni darin madara syirkun. Maka tidaklah berkonsekuensi dari keadaan suatu negeri tadi. Ya madara, daro ini fi'il ya, daro ya duru. Apa yang berkutat di negeri tersebut, kesyirikan ya, atau kesyirikan. Ayakuna hadha hukman alal afrad alladina fi dakhilid dar. Ya, yang dia menjadi hukum atas individu-individu yang mereka ada di negeri tersebut. Balkulna, bahkan kita nyatakan, kata Syekh, innal hukma alaiha bi annaha dar kufrin au daru syirkin fi hadha. Ya, hadza fi aghlabi bidhuhuri syirki wal kufri. Bahkan kita nyatakan hukum atas sebuah negeri bahwa dia adalah negeri kufur atau negeri syirik kalau di situ banyak kesyirikan, banyak kekufuran. Ya. Hadza fil aghlab, ini dominannya demikian, kesyirikan apa kekufuran yang dominan. Bidhuhuri syirki wal kufri, dengan nampaknya kesyirikan dan kekufuran. Ya. Wa man fiha yu'amalu kullun bihasabihi. Dan orang-orang yang ada di negeri tersebut, maka diinteraksikan, dimuamalahkan, kita berinteraksi dengan mereka sesuai dengan keadaannya. Khosatan fi hadzal zaman, terlebih khusus di zaman ini. Li'anna dhuhural kufri ya wa dhuhurasy syirki bikatsirin minad diyari laisa min waqi ikhtiyari ahli tilkad diyari. Ya. Karena nampaknya kekufuran, munculnya kesyirikan itu banyak di negeri-negeri, ya. Laisa min waqi ikhtiyari ahli tilkad diyar, yang bukan pilihan dari penduduk negeri tersebut. Bisa jadi mayoritasnya kaum muslimin penduduknya. Ya. Bal rubbama kana ala tariq tasallutin. Bahkan bisa jadi karena melalui dikuasai, memang penguasanya ya, kufur, semisal yang terjadi di Maridin yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, ya, negara Maridin ini dominannya penduduknya kaum muslimin, tapi penguasanya menggunakan hukum ya togut, hukumnya Tatar Ilyasik, ya. Maka kata Ibn Taymiyah, negeri tersebut Darul Murakabah, ini dikutip oleh murid beliau Ibn Muflih Al-Hanbali di kitab Al-Adab Adabus Syar'iyah. Ya, kata Ibn Taymiyyah apa? Negeri tersebut Darul Murakabah, negeri Murakabah. Enggak muslim, enggak kafir. Walau kata Ibn Muflih Al-Hanbali di penutup, kata beliau, enggak, yang benar adalah negeri tersebut negeri kafir. Bukan yang jadi acuan penduduknya apa. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Ya, jadi acuannya apa sebuah negeri itu negeri Islam atau bukan? Syekh Abdul Razak dulu di Istiqlal tahun 2017 sampai 2016. Ya, ditanya ini di Istiqlal. Apakah benar Indonesia negara Islam? Beliau enggak mau jawab. Ya. Padahal tuh di Istiqlal ada azan tuh habis itu subuh, apa zuhur. Nah, saya enggak mau jawab pertanyaan ini. Ya, karena beliau akan menjelaskan nanti ya, membuat panitianya nanti menjadi bingung, celek gitu kan. Ya, padahal ada azan. Tapi saya enggak mau jawab. Ya. Tabarakallahu fikum. Ada itu di Istiqlal 2016 atau 2017, ya sekitar itulah, ya. Tabarakallahu fikum. Ya, Syekh Robi ini. Syekh Robi yang afiliasinya sebenarnya berbeda dengan Syekh Saleh Al-Syekh, bukan Salafi Najd, ya. Syekh Robi condong ke madhab Irja juga menyatakan demikian. Indonesia negeri kalian itu bukan negeri Islam. Ya, mungkin dia seperti yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, Darul Murakabah, ada di majalah Salafi asuhan Ustaz Ja'far Umar Thalib, ya, terbit tahun 2001, ya, waktu itu ya, hadirnya sudah dalam bentuk terjemahan. Hei barakallahu fikum. Ya, maka maksa kalau dia mau, oh, Indonesia negara Islam, Indonesia negara Islam. Orang pemimpinnya aja enggak ada yang mau ngaku ke Indonesia negara Islam. Ya. Di zaman Bung Karno, Soeharto, Habibie, ya, Gus Dur, apalagi Megawati, nah, ya, SBY, sampai Jokowi, sampai wakil Jokowi yang berangkat dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Haji Ma'ruf Amin itu, bilang apa? Indonesia bukan negara Islam, selesai. Ya. Nah, kalau dibilang, oh, presiden kita kan orang awam semua. Lah ini, ya, doktor, ya, Dokter. Kalau dokter salapi yang ada belum tentu apal alpiah, dia apal alpiah. Ya. Taib. Dokter, ayo kalau dibilang yo, Jokowi kan awam. Nah ini gimana ini? Awam juga nih. Ya. Taib. Ketua MUI. Majelis ulama gitu kan. Nah. Taib. Makanya enggak usah ngotot lah Indonesia negara Islam apa bukan. Orang pemimpinnya enggak ada yang ngaku. Ya, ada yang ngaku. Bahkan salah satu staf presiden yang mantan panglima itu ngancam siapa yang bilang negara Islam, awas Indonesia. Dia ancam sama dia. Ya. Staf istana itu yang berangkat dari mantan panglima TNI. Ya, tahulah siapa ya? Taib. Ya, jadi ngotot sekali Indonesia negara Islam, ngotot sekali. Memangnya ada apa ini ya? Ada apa? Taib, barakallahu fikum. Imma turukus sufiyah masalan. Ya, apakah tarekat-tarekat sufiyah misalnya dominankah di situ? Au antasalutil hukumat atau karena berkuasanya hukum pemerintah. Au nahwi dzalik atau yang lainnya, mana yang dominan di sini? Ya. Kama huwa musyahadun ma'rufun, sebagaimana ini disaksikan, diketahui. Walihada naqul, oleh karena itu katakan innas maddari ala nahwi masabaqa. Ya. Wa amma ahluha fayakhtalifu alhal. Oleh karena itu kita nyatakan, ya, penamaan sebuah negeri sesuai dengan contoh yang lalu, ya, bahwasannya dilihat. Adapun penduduknya, yes, sesuai dengan keadaan. Ya, sesuai dengan keadaan. Maka penduduk yang ada di negeri tersebut gak bisa kalau dikatakan, ini negeri kafir. Kenapa? Karena hukumnya bukan hukum Allah. Karena tidak ditegakkan hukum Allah dan seterusnya. Tapi mayoritasnya muslim. Maka mayoritas penduduk muslimnya kafir? Oh enggak. Ya. Yu'amalu kullun bihasabi. Disesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal hijratu wal intiqalu min baladis syirki ila baladil islami. Ya, ini buku yang seperti ini, Syekh Shalih Al-Syekh, buku-buku Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, buku Syekh bin Bas, buku Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, hatta buku-buku Syekh Abdul Razak yang masalah kayak begini, usul salasa, kasbu syubhat, ini memang jarang dipakai sekarang. Ya, dihindari. Buku-buku Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin pernah kita bacakan di sini waktu itu ya. Itu memang sudah mulai ya di-skip bahasanya. Apalagi buku Syekh Muhammad bin Ibrahim. Gurunya Syekh bin Bas. Di-skip. Nah, makanya di saat orang-orang men-skip buku-buku kayak gini, kita angkat. Ya, biar kita kenalkan bahwasanya Ahlussunnah Salafi ya, ulama-nya berbicara seperti ini. Tidak seperti yang ya diketahui hanya dari satu pihak. Ya, tabarakallahu fikum. Al-hijrah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Adapun ya, kalau ada yang bilang, ini kemarin syubhatnya udah dibantah. Ya, kalau ada yang bilang, kok Indonesia bukan negara Islam, ayo wajib hijrah sana kamu sana. Ini syubhat, ya, ecek-ecek, odong-odong. Ya. Kalau itu kemarin sudah dibahas, ya apa ketentuannya? Wajib hijrah itu mampu atau enggak? Idharuddin, gitu. Itu ketentuan ulama, fuqaha, Syekh Shalih Al-Syekh udah bahas ini kemarin. Nah, apa itu Izharuddin? Dia menampakkan Islam. Kayak kaum muslimin di Eropa, dia menampakkan Islam. Bahkan dakwah, kan ada tuh orang Jerman. Siapa tuh yang berewokan? Dakwah dia di jalan-jalan. Wah, Izharuddin. Dia jangankan dakwah, dia cukup pakai tetap istiqomah, pakai jilbabnya, tutup auratnya, yang prianya dia istiqomah bisa bersyahadat, enggak mau syirik. Ah, itu sudah enggak wajib hijrah. Ya. Enggak wajib hijrah. Dan orang-orang yang begini, kalau Indonesia bukan negara Islam, ayo hijrah. Kenapa dia enggak lemparin itu ke kaum muslimin yang ada di Eropa? Hah? Kan mereka harusnya kan? Ya, tapi kenapa? Karena ada Izharuddin. Ini kan fuqaha udah bicara semua empat madhab, selesai. Ya, jadi kalau ada yang bicara, "Woi, kalau Indonesia bukan negara Islam, ayo sana hijrah." Ya la ilaha illallah. Ini kok begitu ya? Lucu dan lugu itu ya. Lugu sekali enggak baca buku-buku kayak begini dan buku-buku fikih. Allah musta'an. Memangnya ada yang ngomong kayak gitu? Banyak. Ustaz lagi. Saya lihat di YouTube. Hah? Apaan itu? Kalau Indonesia bukan negara Islam, ayo wajib hijrah. Kalau enggak kalian bikin konsekuensi salah lagi. Kalau enggak kalian kafir. Kalau kalian emangnya enggak hijrah kafir ya? Orang Allah panggil orang yang enggak hijrah itu dengan ya ayyuhalladzina amanu kok. Innalladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu mustadifina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ya. Ya, sampai disebutkan itu. Ya, disebutkan di sini kata Al-Baghawi sababun nuzul hadits fil muslimin, fil muslimin. Alladzina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Di mata ada. Allah panggil mereka dengan nama iman. Ya, dengan nama iman. Tabarakallahu fikum. Ya. Salah lagi kalau enggak hijrah kafir. Salah lagi. Jadi takfir yo. Ya barakallahu fikum. Taib, kata Syekh, al-hijratu min haitsu makanuhu, makanuha tanqasimu ila hijratin ammatin wa hijratin khassatin. Hijrah dari aspek tempatnya, dari aspek tempat, karena hijrah itu ada dari aspek dari maksiat ke taat. Ya, dari syirik ke tauhid, dari Kristen ke Islam. Itu hijrah. Kalau orang sekarang namanya login. Ya. Login. Enggak tahu ya istilah zaman sekarang ya. Ya, istilah zaman sekarang begitu. Udah dia bentar lagi login tuh. Apaan login? Oh, mau masuk agama gitu. Istilah. Nah, itu hijrah namanya. Nah, kalau di aspek tempat itu aja hijrah yang umum, hijrah yang khusus. Ya. Al-hijratul amatu hijrah yang umum hiyallati arrafaha asyikhu huna. Itu yang didefinisikan oleh Syekh di sini. Wahia yaitu tarku baladi syirki ila baladil Islam, meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Ai al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islami, yaitu beralih berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ila antattali'a asyamsu min maghribiha. Hijrah itu berlaku sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya, ayya baladin zahara fiha asyirku wa dhahara fiha ahkamu syirki wa kana dzalika ghaliban fa innal hijrata minha tusamma hijratan. Nah, kata Syekh, ayya baladin zahara fiha asyirku. Negeri mana aja yang nampak kesyirikan di situ? Atau negeri mana aja yang nampak hukum-hukum syirik di situ? Wa kana dzalika ghaliban, dan hukum-hukum syirik itu dominan, fa innal hijra minha, maka hijrah dari negeri tersebut tusamma hijratan, dinamakan hijrah. Wa hadhihi al-hijratu amatun, ini hijrahnya namanya umum. Min haitsul makanu yumkinu an takuna muta'alliqatan bi ayyi baladin, itu dari aspek namanya tempat yang an memungkinkan ya anda di situ berkaitan dengan negeri manapun gitu. Kita bergantung dengan negeri manapun, kemana kita itu. Amal hijrah al-khasa, adapun hijrah khusus yang ya, yaitu fahiyya al-hijratu min Makkah ila al-Madinati, hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu hijrahnya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ke Madinah itu bukan hijrah pertama ya, wah. Ya, pertama itu ke mana? Ke Habasyah. Bahkan kedua Habasyah lagi, dua kali di Mekah, ya. Hijrahnya ke Habasyah. Baru yang ketiga ke Madinah. Taib. Atau dikatakan ke Madinah kedua kalau dari tempat. Tapi kalau dari kejadian, tiga kali sebenarnya. Ya. Lamma tarakaha an-Nabi. Mekah tatkala Nabi meninggalkannya. Tarakaha wa hiya daru syirkin. Nabi meninggalkan Mekah. Waktu itu Mekah negeri syirik. Karena dominasinya ya Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Wa dhahaba ilal Madinati, beliau pergi ke Madinah. Li'annahu fasya fiha al-Islamu, karena di Madinah tersebar Islam. Lewat mana Islam tersebar? Lewat jamaah-jamaah haji orang-orang Madinah yang datang ke Mekah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, mereka pulang ke Madinah, mereka dakwah. Ya, mereka dakwah, masuk Islam orang-orang Madinah. Sehingga mereka yang tadinya suku Aus Khadraj dalam masa jahiliyah berperang, tawuran selama 40 tahun ketika mereka berislam, maka ya enggak ada lagi tawuran-tawuran. Damai semuanya. Ya. Kemudian Mana lagi tadi? Fasara kullu baitin min buyutil madinati dakhala fihi al-islamu. Maka jadilah semua rumah yang ada di rumah-rumah kota Madinah, pasti itu dakhala fihi al-islamu. Islam masuk ke rumah itu. Ya. Fasarat dara islamin, maka Madinah menjadi negeri Islam. Ya. Fantaqala min baladi syirki ila baladi al-islami. Maka Nabi berpindah dari negeri syirik di Mekah waktu itu ke negeri Islam. Hajara hijratan khasatan. Ini beliau berhijrah dengan hijrah khusus. Wa hadhihi al-hijratu al-khasatu hiya allati ja'a fiha qawluhu. Hijrah khusus inilah yang terdapat sabda Nabi SAW tentangnya. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Ya, walakin jihadun wa niyatun. Namun yang ada setelah Fathul Mekah jihad dan niat. Maksudnya apa? Tidak ada hijrah lagi. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada lagi hijrah khusus. Hijrah umum masih ada. Kayak kaum muslimin di Suriah dibantai oleh Bashar Asad. Syiah, Rafidah, bantuan dengan bantuan Iran dan Rusia, kaum muslimin hijrah. Ya, tabarakallahu fikum. Kaum Rohingya dibantai oleh Buddha-Buddha atas instruksi biksu-biksu, kaum muslimin di Rohingya hijrah ke Aceh, ke Saudi. Ya, barakallahu fikum. Itu hijrah namanya. Paham sini ya? Nah. Itu hijrah ammah atau hijrah khosoh? Ammah. Kama sabata fi sahih, ya, dan juga sebagaimana dalam sahih, faqauluh sabda Nabi la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, ay la hijrata min Makkata, ay al hijratu al khasatu min hadhihi min Makkata ilal Madinati. Yaitu enggak ada hijrah setelah Fathul Mekah, itu enggak ada hijrah dari Mekah, hijrah yang khusus yang itu dari Mekah ke Madinah. Ammal hijratu al-ammatu, adapun hijrah umum, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami, ya, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, fahiya baqiyatun ila tulu'is syams min maghribiha ila qiyamis saati. Maka dia tetap ada dari terbitnya matahari dari sebelah barat sampai hari kiamat. Idza wajada balada syirkin, apabila seorang mendapati negeri syirik, wajada balada islamin, dan dia mendapati negeri Islam, wajabat al-hijratu, maka wajib hijrah. Hadza min haitsul makanu, ini kalau di aspek tempat. Wa min haitsu al-hukmu, nah sekarang aspek hukum. Ya, hukum. Fa innal hijrata taratan takunu wajibatan, maka hijrah terkadang hukumnya wajib. Wa taratan takunu mustahabbatan, terkadang hukumnya mustahabbah. Ya. Tabarakallahu fikum. Al-qismu al-awwalu, jenis yang pertama. Takunul hijratu wajibatan. Hijrah bisa menjadi wajib ini kalau dari aspek hukum. Idza lam yumkin lil muslimi al-muqimi bidari syirki ayudhira dinahu. Ya, ini apabila tidak mungkin bagi seorang muslim yang tinggal di negeri tersebut, di negeri syirik tadi, untuk menampakkan agamanya. Ya. Ini apa, penduduknya kaum muslimin. Tetapi hukum yang berlaku di negara tersebut hukum kafir, bukan hukum Islam. Ya, pilihan hukum itu cuma dua. Hukum jahiliyah apa hukum Islam, enggak ada aspek ketiga. Hukum setengah-setengah deh, enggak ada. Ya, apa hukum al-jahiliyah tiyabgun? Nah, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Cuma ada dua, hukum Islam atau hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu apa? Hukum Holandi, hukum Amriki, Britoni, ya, hukum negara-negara kafir yang diadopsi banyak orang. Sahih. Amma idza mastata'a ayudhira tauhida. Ya, jadi acuannya dia bisa enggak tegakin agama dia? Menampakkan agama dia di negeri yang mayoritas hukumnya yang berlaku adalah hukum bukan hukum Allah. Adapun kalau dia enggak mampu menampakkan tauhid gara-gara ya negerinya tersebut hukumnya adalah hukum tauhid. ya, diancam segala macam. Kemudian wayudhiru bi muqtadayati dini, atau dia juga enggak sanggup untuk ya menampakkan konsekuensi dari agama dia. Ya, enggak bisa puasa di bulan Ramadan. Wassalatu wattiba'u sunnah. Ya, enggak bisa wassalatu wattiba'u sunnah, enggak bisa salat, enggak bisa mengikuti sunnah. Ya. Nah, ini makanya repot. Dia wajib hijrah. Dia ini negerinya kaum muslim ini. Tetapi peraturan di negerinya ini mayoritas penduduknya kaum muslimin. Tapi peraturan di negerinya, siapa yang miara jenggot ditangkap, siapa yang sholat berjamaah ditangkap. Ya, memangnya ada kayak gitu? Ada. Saat ini bahkan di mana? Di Tunisia. Ya, di Tunisia itu ngeri. Ngeri. Sekuler akut. Poligami dibenci. Sampai-sampai ada seorang yang poligami digerebek sama polisi, mau ditangkap. Kemudian dia bilang apa? Ini ya, kan atas aduan istrinya. Istri ngadu, suami saya nikah lagi. Mana bukti saya nikah lagi? Enggak ada, ini selingkuhan saya. Kata polisinya, "Oh ya udah itu urusan kamu sama istri kamu, aman-aman." Ya. Jadi suaminya poligami, istrinya ngadu ke polisi. Polisi siap tangkap. Karena undang-undangnya poligami terlarang, di penjara. Mau ada izin, mau enggak ada izin, pokoknya enggak boleh. Ya, terus dibilang, "Mana bukti saya nikah? Mana? Coba istri saya bisa enggak? Kamu nikah lagi, kan? Ini selingkuhan saya, pacar saya." Udah polisi pergi. Kata polisinya, "Ibu, ini urusan rumah tangga ibu, kita enggak ikut-ikut." Nah. Ya. Banyak kisah di Tunisia seperti itu. Ya. Ada juga seorang yang terpelajar di poligami juga. Ini bukan pengaduan istrinya, tetapi pengaduan tetangganya, digerebek lagi. Dia bilang, "Ini pacar saya." "Oh, oke, siap-siap." Ya. Mereka lebih menghargai maksiat. Ya. Dan itu terjadi. Enggak usah di mana-mana, enggak usah jauh ke Tunisia. Di sini juga mungkin seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Kullu baladin bihasabihi ma fihi minasyirki. Maka setiap negeri itu nanti sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa yang nampak di dia situ. Ma fihi minasyirki. Kesyirikan yang nampak di dia. Wa idhru ma yukhalifu fihi hadzal balad. Atau dia menampakkan, ya, dia bisa mampu enggak menampakkan apa-apa yang dia selisihi yang ada di negeri tersebut. Wa yakunu mutamayyizan fihi fihim, sehingga dia mampu tampil beda di tengah-tengah mereka. Dia mampu enggak? Kalau dia enggak mampu, kalau dia mampu, dia enggak wajib hijrah. Ini di negeri tadi apa? Yang penduduknya kaum muslimin, tapi hukumnya bukan hukum Islam. Ya. Kalau dia mampu, silahkan. Dia mampu bertauhid, dia mampu sholat, dia mampu apa? Pakai cadar, pakai jilbab. Kan ada di negara Eropa, kalau pakai cadar, ditangkap. Keluar rumah pakai cadar ditangkap. Iya, pakai cadar boleh di rumah. Iya, pakai cadar ya keluar rumah lah. Kok di rumah masa pakai cadar? Ya. Nah, ini yang kayak begini nih kaum muslimin, muslimah harusnya hijrah. Hijrah itu harusnya. Barakallahu fikum. Harusnya mereka hijrah. Di Prancis kan seperti itu. Ya. Dan mereka Uni Eropa lagi galakin. Ada yang menolak, semisal kayak Italia. Italia enggak mau. Nah, kata Itali, gimana masa orang pakai jilbab ditangkap, pakai cadar ditangkap? Lah itu ibunya Yesus aja pakai kerudung, katanya. Perdana Menteri Itali, ya, masih berakal, walau kafir. Nah. Kalau Macron, gak ada akalnya Macron. Si mercon itu, gak ada akalnya dia. Ya. Gak ada akalnya itu orang, si mercon itu. Udah kafir, akalnya hilang lagi. Lengkap musibah. Idza lam yastati' dzalik, kalau dia enggak mampu itu, fa innal hijrata takunu wajibatan alaih, maka hijrah wajib bagi dia. Wa alaihi mila qauluhu, atas dirinya lah ini yang enggak sanggup untuk hijrah seperti ini, yang enggak mampu menampakkan agama seperti ini, atas diri dialah itu dibawakan sabda qauluhu, firman Allah, innal ladina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fi ma kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Malaikat berkata kepadanya, "Bima kuntum, kenapa kalian ini?" Qalu kunna mustada'fina fil ard. Mereka mengatakan, "Kami tertindas di muka bumi." Ai lam nastati idharad dini, yaitu maksudnya kami enggak sanggup menampakkan agama. Fal istida'afu huna bima'na adam istita'ati idharid dini. Istita'ah tertindas di sini maknanya tidak sanggup menampakkan agamanya. Bima kuntum, kata malaikat, "Kenapa kalian?" Qalu kunna mustada'fina fil ard. Kata mereka, kami tertindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, fatuhajru fiha, sehingga kalian bisa hijrah. Fadalla hada ala annaha wajibatun. Maka ini menunjukkan hijrah dari suatu negeri yang kita enggak sanggup menampakkan agama kita, maka wajib hukumnya. Li annaha tawa'adaha alaihim bi jahannam, karena Allah tawa'adaha, Allah mengancam bagi yang tidak mau hijrah ini alaihim kepada mereka dengan jahannam. Ya, di ayat yang disebutkan oleh Syekh yang dibawakan, ya, yang Allah berfirman, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, maka mereka itulah yang tempat di jahannam. Fa ma'na hadza anna man tarakal hijrata idza lam yastati idarad dini annahu muharramun. Maknanya siapa yang meninggalkan hijrah, dia enggak mau hijrah, id lam yastati idarad din, ya, ketika dia tidak sanggup menampakkan agamanya, annahu muharramun, maka ini hukumnya diharamkan, dia tetap berada di negeri tersebut. Wa annal hijrata wajibatun, hijrah wajib buat dia. Tapi cukup ya, nanti lanjut lagi insyaallah ya di pertemuan berikutnya, sudah mendekati akhir ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.